syubhat baru muncul lagi, enggak akan berhenti fitnah. Ini seperti dulu. Dulu aku mentahdir, Syekh Muhammad bilang. Dulu aku mentahdir Safar Hawali. Dulu aku mentahdir fulan fulan, Abul Hasan, ini itu. Tapi tidak disetujui oleh Syekh Rabi. Enggak sama sikapku dengan sikap beliau. Tapi pada akhirnya beliau pun membenarkan tahdirku. Terkesan kayak tahdir para ulama ngikut tahdiran beliau. Beliau yang paling berjasa, beliau yang istilahnya babat hutan, babat alas, kemudian diikuti oleh para masyayikh yang lainnya. Ini enggak benar. Satu bedanya, kalau terkait nama-nama tadi, Abul Hasan, Safar Hawali, dan yang lain-lainnya, para ulama sepakat memang mereka harus ditahdir, dibantah. Cuman permasalahannya momen, urusan timing, kapan. Kenapa Syekh melarang untuk, Syekh Rabi, kenapa melarang untuk bicara saat itu? Karena beliau menunggu agar diketahui perkara ini oleh para masyayikh lain. Diserahkan bantahan itu kepada Syekh bin Baz, waktu itu masih hidup, para masyayikh yang semisalnya, agar diketahui, agar tidak terkesan melulu hanya orang-orang ini yang mentahdir, yang bicara. Hikmah beliau bijaksana dan arif, sabar. Masalah timing saja. Bukan karena mereka beliau enggak tahu, enggak ngerti. Beliau yang paling banyak bicara tentang fitnah Abul Hasan, fitnah Salman Auda, Safar Hawali. Urusan timing. Wa ila tentang penyimpangan mereka, kesesatan mereka, tahu dan disepakati itu. Enggak ada khilaf dalam masalah itu. Cuman keinginan Syekh Rabi, dan itu selalu langkah beliau, jazakallahu khair, tulisan itu diberikan kepada ulama-ulama besar, agar suara itu akan lebih kuat ketika yang bicara juga Syekh bin Baz. Tidak ada khilaf di umat sudah kalau bin Baz bicara, Syekh Utsaimin bicara waktu itu, atau Syekh Albani. Hanya beliau menahan dulu. Hatta Syekh Muhammad beliau bilang, jangan tahdir dulu, biar masyayikh besar ini yang bicara, ulama-ulama besar kita ini. Dan memang demikian, kita diperintah rujuk ke mereka. Ini satu. Begitu pula beliau katakan dulu terkait Syekh Ubaid juga, antara aku dengan Syekh Ubaid beda mensikapi Safar Hawali atau Naam Safar, saya ingat ana. Tapi pada akhirnya juga Syekh Ubaid sama seperti aku mentahdir Safar Hawali. Tadi sama. Perkaranya bukan Syekh Ubaid enggak tahu penyimpangan Safar. Sepakat, cuman permasalahannya tadi. Itu pertama. Kedua, perbedaannya kalau yang itu memang mereka ahlul batil orang-orangnya. Kalau yang ini mereka ahlus sunnah. Kalau yang itu diketahui penyimpangannya, menyeru kepada hizbiyah, memprovokasi kepada pemerintahnya, manhaj khawarij. Lah sementara ini sebaliknya, menyeru kepada manhaj salah, menyeru kepada sunnah, para masyayikh du'at ini ahlul khair. Syekh Arafat, Abdul Mu'ti, Abdul Ilah, Bandar, Khaybari. Yang mereka dakwakan selama ini Quran, wa sunnah, mereka punya nasyat da'awi, punya kegiatan dan aktivitas dakwah yang yushkar alaiha, disyukuri. Ya beda, bagaimana disamakan dengan orang-orang itu. Makanya juga kata Syekh Rabi, itu kezoliman ini. Ini kezoliman. Bagaimana mereka dikatakan so'afiqah tadi, orang yang gak punya modal, orang jahil. Mereka-mereka ini belajar duduk sekian lama di majlis dan halaqah para masyayikh. Selain itu dari mereka ada yang belajar di jami'ah. Sebagian mereka sudah ambil gelar doktor S3. Kan gak gampang, bukan ringan. Bukan segala-galanya, tapi paling tidak kan antum bisa memperkirakan orang bisa punya gelar S3, belajar cukup lama. Dan bagaimana mumpuninya di dalam ilmu. Ya, orang sampai belajar S3, lebih dari itu duduk dari masyayikh ke masyayikh. Lama mulazamah kepada guru-gurunya, para ulama besar. Bagaimana setelah itu dikatakan so'afika, farorij, la syaih, gak ada apa-apanya, gak ada nilainya. Jangan dianggap, memecah belah dakwah. Ini kezaliman yang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diterima.